ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, dalil yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. Kata beliau dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura." Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. "Wa la taj'alu qabri 'idan." Dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, sebagai tempat perayaan. Wasallu alayya, dan berselawatlah kalian kepadaku. Fa'inna salatakum tabluguni haythu kuntum, karena salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan dan para rawinya thiqat. Iya. Baik, ini hadits Abu Hurairah, riwayat Abu Daud, sanadnya hasan sebagaimana yang dikatakan oleh penulis. Dan dia memiliki jalur-jalur riwayat yang lain, syawahid yang bisa menguatkannya, mengangkatnya ke derajat hasan. Iya. Baik, di dalam hadits yang mulia ini penulis bawakan di sini untuk menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid itu, menjaga segala bagian dari tauhid dan menutup segala pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Menutup segala pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Iya. Baik. Jadi di hadits ini ada tiga kalimat ya. Yang pertama, la taj'alu buyutakum qubura, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Itu satu. Kemudian yang kedua, wala taj'alu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburku sebagai id, tempat perayaan. Dua. Dan yang ketiga, sallu alayya wa sallu alayya, dan berselawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena selawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi ada dua larangan, satu perintah. Iya. Ini semuanya penjagaan Nabi terhadap sudut-sudut tauhid. Dan beliau tutup segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Jangan sampai beliau melarang rumah dijadikan kuburan. Iya. Beliau juga melarang kubur beliau dijadikan tempat perayaan, selalu didatangi, selalu dikunjungi. Karena ini bisa mengantar kepada apa? Kesyirikan. Bahkan Nabi perintah kalau mau berselawat, berselawat di mana saja. Tidak perlu datang ke kuburan Nabi kemudian mengucapkan selawat. Malah dia berselawat di mana saja akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini tiga sudut ya untuk pendalilan penulis rahimahullahu taala dengan membawakan hadits ini. Baik. Jadi dalam hadis ada tiga hal ya. Yang pertama, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Apa maksudnya rumah dijadikan sebagai kuburan? Dihilangkan fungsinya sebagai rumah dan diganti fungsinya menjadi fungsi kuburan. Maksudnya jangan kalian kosongkan rumah kalian dari sholat sunnah, dari berdoa, membaca Al-Quran. Karena itu kedudukannya sama dengan apa? Sama dengan kuburan. Iya. Ya, kuburan memang seperti itu. Kuburan memang seperti itu. Jelas ya? Baik. Jadi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini terhadap rumah saya itu beliau ingatkan rumahnya jangan dijadikan seperti kuburan. Ini seperti kuburan, padahal dia rumah, dia tinggal di situ dan seterusnya. Iya. Baik. Maka ini menunjukkan berbagai makna yang agung. Berbagai makna yang agung. Yang pertama, seorang itu hendaknya memakmurkan rumahnya dengan ibadah, ketaatan. Kemudian yang kedua, tidak boleh rumah itu dibuat seperti kuburan. Ini dia jaga rumahnya, dia sering baca Al-Quran di situ. Dia sholat sunnah di rumahnya. Iya. Melakukan ibadah. Nah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati fil bait illa al maktuba. Salat yang paling afdal adalah di rumah kecuali kalau salat wajib. Nah, salat wajib afdalnya di mana? Afdalnya di masjid kalau salat wajib. Yang harusnya di masjid, tapi kalau salat sunnah afdalnya di mana? Afdalnya di rumah. Baik. Iya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan ija'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kubura. Jadikanlah sebagian dari salat kalian itu di rumah-rumah kalian dan jangan kalian menjadikannya sebagai kuburan-kuburan. Dan di dalam sebuah riwayat oleh Imam Muslim dikatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Fa inna asy-syaitan yafirru minal bait alladhi yasma'u surat al-Baqarah tuqra'u fihi. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena syaitan lari dari rumah. Yang di rumah itu syaitan mendengar surah Al-Baqarah dibaca. Jadi kalau ingin buat syaitan lari terbirit-birit, baca aja surah Al-Baqarah. Dan surah Al-Baqarah maksudnya dibaca semua ya, surah Al-Baqarahnya dari awal sampai akhir. Ya, dan ini menunjukkan bahwa membaca itu dari hal-hal yang mengusir syaitan dari rumah. Mengusir syaitan dari rumah. Baik. Jadi ini potongan yang pertama dari hadis. Baik. Di hadis Abu Hurairah yang telah kita bacakan ada tiga kalimat di dalamnya yang terdapat pendalilan penulis rahimahullahu taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjaga seluruh sendi dan bagian yang terdapat di dalam tauhid. Iya. Yang pertama terkait dengan jangan menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Dan yang kedua di sini dikatakan wala taj'alu qabri idan. Dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Sebagai id. Apa itu id? Id itu adalah penamaan untuk sesuatu yang terus berulang. Berulang menjadi kebiasaan. Jadi apa yang terus berulang, sudah terbiasa dengan itu, itu disebut id. Jadi misalnya kita setiap hari Jumat sholat Jumat, itu kan id namanya. Setiap Idul Fitri, Idul Adha dikatakan id karena dia berulang. Iya. Dan kadang id ini dia terkait dengan tempat dan terkait dengan waktu. Apa yang selalu berulang dan dijadikan kebiasaan di dalam mendatangi dan mengunjunginya, maka itu disebut id. Jadi ketika Nabi berkata, jangan jadikan kuburanku sebagai id, artinya jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul yang kalian berulang, berbolak-balik, berulang kali terbiasa sholat berdoa di situ. Iya. Baik. Kalau misalnya ada yang tinggal di Masjid Nabawi atau dia tinggal di kota Madinah, kemudian tiap hari dia pergi ke kuburan Nabi memberi salawat, maka ini artinya menjadikan kubur beliau sebagai apa? Sebagai id. Dan itu dilarang. Iya. Karena itulah seorang kalau misalnya dia lewat, dia beri salam. Kalau dia tidak lewat, dia tidak bersusah payah untuk hal tersebut. Jadi ini penjagaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya kuburan beliau itu tidak dijadikan sebagai id, tempat yang selalu didatangi, dikunjungi. Kemudian yang ketiga dikatakan, wasallu alayya, dan berselawatlah kepadaku. Fa'inna salatakum tabluguni haythu kuntum. Karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi kita diperintah untuk berselawat kepada Nabi, dan itu ibadah yang sangat agung. Dan orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para penuntut ilmu. Iya. Karena itu dari semenjak dahulu dikatakan ahli hadis adalah orang yang paling banyak selawatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab dia menghafal hadis. Tiap kali hadis dia baca, pasti dia berkata qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para penuntut ilmu kalau dia duduk di majelis, ketika guru membaca nama Nabi, maka yang hadir juga membaca Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Baik. Hanya saja banyak dari penuntut ilmu kadang tidak memanfaatkan pahala yang besar ini. Termasuk di majelis ini kadang sebagian kawan-kawan lupa atau sengaja lupa atau malas, padahal banyak sekali pahala bertebaran ketika disebut nama Nabi, dia bersalawat, dia berkata Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sebut nama sahabat, dia juga berkata radhiyallahu anhu. Nah, itu namanya duduk dapat pahala. Jelas ya? Ikut bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kalau kita lihat di majelis guru-guru, sebagian guru kita ada yang senang membaca buku, dia baca sendiri. Ya, sebab dia bisa bersalawat langsung. Ada sebagian tempat guru menyimak ada murid yang membaca buku yang akan dipelajari. Ya, sebagian guru ada yang berselawat pada dirinya. Ada sebagian guru tiap kali muridnya membaca Nabi pasti terdengar selawat di lisannya. Jelas ya? Maka ini adalah hal yang diperhatikan. Jadi kalau seorang penuntut ilmu tumbuh di atas kebiasaan ini, maka insyaallah taala itu dari salah satu lahan pahala dari sekian banyak kebaikan dan pahala untuk seorang penuntut ilmu. Jadi katakan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallu alayya, dan berselawatlah kepadaku. Iya. Selawat boleh apa saja, dengan lafaz apa saja selawatnya. Dia membaca sallallahu alaihi wasallam sudah cukup. Tadi membaca Allahumma salli ala Muhammad juga sudah cukup. Dia membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad juga boleh. Tidak ada masalah. Dia ingin baca salawat yang dibaca di tasyahud juga enggak ada masalah. Sebab ini perintah umum. Bersalawat untuk Nabi di mana saja boleh. Tapi kalau dia terkait dengan ibadah, misalnya salawat di sholat, salawat begitu tasyahud, nah itu kita tidak boleh nambah-nambah kalimat kecuali dengan apa? Dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi kalau di salawat salat itu dia baca sesuai dengan haditsnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jangan dia berkata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walaupun boleh menggunakan kata sayyidina dalam salawat, tapi khusus di salat itu tidak diperbolehkan karena tidak ada riwayat di situ. Jelas ya? Baik. Ini masalah juga ya kalau kita rinci hal yang seperti ini. Macam-macam saya. Ada sebagian orang kadang mengatakan ini salafi tidak boleh pakai kata sayyidina. Iya. Dilarang berdoa bersama. Wah, ini orang tidak suka doa. Ya. Ya seperti itu cara sebagian manusia kadang pemahamannya kurang. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Baik. Jadi dikatakan berselawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ini subhanallah ya. Jadi kita bersalawat kepada Nabi dimanapun kita berada, salawat itu sampai kepada Nabi. Jadi kenapa harus datang ke kuburan Nabi? Kan begitu. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai dimanapun kita berada. Dan itu kadang ada sebagian masyarakat, kalau ada yang mau pergi haji, pergi umrah, dia berkata, saya titip salam ya, selawat kepada Nabi. Ya. Bagaimana caranya dia titip? Berarti dia tidak berselawat begitu. Atau selawatnya dia paketkan. Nah, ini tidak benar ya. Itu menyusahkan diri. Jadi hal-hal yang keluar dari sunnah itu, subhanallah, sering membuat orang itu susah. Padahal diberi kemudahan, berselawatlah kalian, sungguhnya selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Baik. Maka tidak ada keperluan kalian berbolak-balik ke kuburan, ya, terus berada di sekitar kuburan. Tidak ada keperluan. Kalian ingin berselawat, selawat di mana saja itu akan sampai kepadaku. Nah. Ini semuanya kemudahan-kemudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini penjagaan terhadap tauhid. Karena itu ada hadis-hadis yang batil yang beredar di sebagian manusia. Katanya ada hadis yang berbunyi man hajja atau i'tamar wa lam yazurni faqad jafani, siapa yang haji atau dia umrah lalu dia tidak berziarah mengunjungi saya, maka dia telah berlaku kasar kepadaku. Ya. Ini hadis-hadis lemah ya, dan hadis-hadis bahkan sebagiannya hadis palsu. Tidak syah penyandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis-hadis telah diterangkan oleh Ibnu Abdul Hadi rahimahullahu taala tentang kelemahannya di dalam sebuah kitab beliau yang berjudul As-Saribul Munki fi Raddi 'ala As-Subuki. Baik. Jadi Kadang sebagian orang jatuh di dalam kekeliruan-kekeliruan. Kenapa? Dia baca hadith-hadith lemah, hadith-hadith palsu. Ya, apalagi di masa sekarang ini ya, Masya Allah, semuanya jadi ahli hadith. Itu Mr. Google itu jadi ahli hadith nomor satu sekarang. Banyak sekali hadith-hadith di situ, tidak ada asal usulnya. Hanya didapat di mana? Di internet, dapat di jaringan sosial, medsos dan seterusnya. Ini semuanya mengharuskan seorang penuntut ilmu itu lebih berhati-hati dan lebih giat di dalam apa? Di dalam belajar dan menuntut ilmu. Iya. Baik, jadi ini tiga hadith atau tiga kalimat di dalam hadith, semuanya adalah dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menutup pintu, menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada apa? Kesyirikan. Ya. Orang datang kuburan Nabi berselawat boleh saja kadang-kadang, tapi terus-menerus ini dilarang karena bisa masuk ke dalam pintu apa? Kesyirikan. Disyariatkan selawat kepada Nabi dimanapun berada. Ini semuanya menutup pintu, jangan sampai dia menjadikan kuburan Nabi sebagai id. Nah, ini kan semuanya adalah tindakan preventif dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mewaspadai segala bentuk kesyirikan dan penjagaan. Beliau memutus segala wasilah, segala jalan, segala perkara yang bisa mengantar kepada kesyirikan tersebut. Baik, saya simpulkan dari hadits ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, disyariatkan untuk salawat dan salam kepada Nabi di seluruh belahan bumi, di seluruh belahan bumi, dimanapun dia berada. Yang kedua, hadits ini menunjukkan bahwa tidak ada keutamaan khusus orang yang dekat dengan kuburan Nabi dalam hal berselawat. Tidak ada keutamaan khusus. Jangan ada yang berkata, oh lebih utama kalau langsung saya datang ke kubur. Tidak. Nabi malah memerintah berselawat di mana saja. Iya. Dan terdapat di dalam hadith juga tentang tidak bolehnya melakukan perjalanan menziarahi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena menjadikan kubur itu sebagai tempat yang diziarahi itu namanya id, ya sudah. Karena boleh. Karena itu kalau misalnya ada yang ke kota Madinah untuk ziarah ke kubur Nabi, itu hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid saya. Jadi kalau ada yang ingin melakukan perjalanan ibadah, itu hanya boleh kemana? Ke tiga masjid. Iya. Dia ingin melakukan perjalanan untuk doa, untuk sholat, ini hanya boleh di mana? Ke tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau ada yang khusus dari Indonesia, dia pergi ke Madinah untuk berziarah ke kuburan Nabi, ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Yang boleh itu dia ke kota Madinah untuk mengunjungi apa? Masjid Nabawi. Untuk mengunjungi Masjid Nabawi. Kalau dia sudah sampai di Masjid Nabawi, dia ingin berziarah, tidak ada masalah. Ziarah kan mengikut, bukan tujuan apa? Tujuan asalnya. Ini harus dipahami ya, apalagi sekarang ini musim haji. Orang yang pergi haji, umrah itu harus paham. Ke kota Madinah itu niatnya ke sana adalah untuk mengunjungi apa? Masjid Nabawi. Kalau sudah sampai di Madinah, sudah berkunjung ke Masjid Nabawi, ada empat tempat boleh dia ikutkan, dia kunjungi. Yang pertama Masjid Quba. Yang kedua pekuburan Baqi. Dan yang ketiga pekuburan Syuhada Uhud. Dan yang keempat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Cuman semua yang terkait dengan kubur ini sudah berlalu, khusus untuk siapa? Perempuan atau laki-laki? Untuk laki-laki saja. Perempuan tidak boleh berziarah ke kuburan Nabi, berziarah ke Baqi maupun berziarah ke Uhud. Dan terdapat di dalam hadis bagaimana penjagaan Nabi terhadap sudut-sudut tauhid, sendi-sendi tauhid. Dan terakhir terdapat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup segala pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Baik, dalil yang ketiga disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Kata beliau rahimahullahu taala wan Ali bin Al-Husain rahimahullahu taala Ali bin Al-Husain. Nama lengkapnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Beliau ini dari tabi'in Ali bin Husain. Digelari dengan gelar Zainul Abidin. Dan beliau dianggap sebagai tabi'in yang paling afdal dari Ahlul Bait di masanya dan paling berilmu. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, "Ma ra'aitu Quraisyan afdala minhu." Saya tidak pernah melihat seorang Quraisy yang lebih afdal daripada dia. Beliau ini anak dari Al-Husain radhiyallahu taala anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan Nabi. Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Baik. Ali bin Husain meninggal pada tahun 93 Hijriah. Beliau berkata, "Annahu ra'a rajulan," atau dikatakan annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu. Jadi beliau melihat seorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau di tembok itu ada celah, itu namanya furjah. Bukan jendela ya, tapi celah begitu berada di tembok. Nah. Jadi beliau melihat seorang lelaki. Di riwayat Said bin Mansur disebutkan bahwa namanya Suhail bin Abi Salih. Suhail bin Abi Salih ini dari tabi'ut tabi'in. Dia meriwayatkan dari Ali bin Husain ini. Jadi Ali bin Husain melihat dirinya di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas melihat seperti itu, iya, dia masuk lalu berdoa panahahu, maka Ali bin Husain melarangnya. Ali bin Husain melarangnya. Diriwayat Said bin Mansur, waktu itu Ali bin Husain berada di rumah Fatimah, atau ya berada di rumah Fatimah radhiyallahu anha. Iya. Sedang makan malam, maka dia diajak makan malam. Maka Suhail bin Abi Salih berkata, "Saya enggak mau makan malam." Kata Ali bin Husain, "Lalu apa yang kamu lakukan di kubur itu?" Kata Suhail, "Saya memberi salam kepada Nabi." Iya. "Saya memberi salam kepada Nabi." Maka kata Al-Husain, "Kalau kamu masuk, beri salam saja. Tidak usah kamu ke kuburan." Lalu beliau menyebutkan hadis ini. Waqala, dan beliau berkata, "La uhadithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Inginkah kalian ku ceritakan sebuah hadis yang aku dengar dari ayahku radhiyallahu anhu. Siapa ayahnya? Al-Husain bin Ali. "An jaddi," dari kakekku. Siapa kakeknya? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. "An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini silsilah sanad yang mulia, silsilah Ahlul Bait namanya. Ya. Silsilah Ahlul Bait. Baik. Jadi itu indahnya ya, kalau seorang itu memiliki keturunan yang baik, anak-anak yang saleh belajar, ya bisa terjadi seperti ini. Ya, saya meriwayatkan dari ayahku, dari kakekku. Tapi kalau ayahnya bukan penuntut ilmu, anaknya mau bilang apa? Hah? Nah, maka di sini memang penting seorang itu memperbaiki diri, yang bukan dia cuman menyuruh anaknya belajar. Iya. Oh, saya kepalanya sudah buntu, nggak bisa belajar lagi, biar anak saya saja yang belajar. Nah, seperti itu. So, pada hari kiamat terkait dengan keutamaan itu untuk dirinya sendiri, terkait untuk dirinya, ya tidak diwakili oleh anaknya. Baik. Maka keturunan yang baik seperti ini keadaannya ya. Semoga Allah menganugerahkan untuk kita semua dzurriyah thayyibah, keturunan yang baik, dan anak-anak yang salih. Jadi katakan bahwa Rasulullah bersabda, la tattakhidu qabri idan wala buyutakum kubura fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum. Kata beliau, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, tempat perayaan. Dan jangan pula kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan berselawatlah kepada aku, sesungguhnya selawat dan apa sesungguhnya salam kalian akan sampai kepada aku dimanapun kalian berada. Nah, kata beliau, rawahu fil mukhtarah, diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah. Kitab Al-Mukhtarah ini ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hafidh, gelarnya Diauddin, lebih dikenal seperti itu. Biasanya kalau di takhrij dikatakan rawahu dia fil mukhtara. Iya. Al-Mukhtara ini pilihan dari hadith-hadith yang sahih. Dan ini buku derajatnya lebih tinggi dari Mustadrak Al-Hakim dari sisi kesahihan riwayat. Baik. Kitabnya sudah tercetak ya dalam belasan jilid. Kitab Al-Mukhtarah. Iya. Jadi dalam hadith ini, hadith yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala, sisi pendalilan penulis, sama dengan sebelumnya terkait pada tiga hal. La tattakhidu qabri idan, jangan jadikan kuburanku sebagai id. Yang kedua, wala buyutakum kubura, jangan jadikan kuburku sebagai, jangan jadikan rumahku sebagai kuburan. Fa inna taslimakum yablughuni aina ma aina kuntum. Ini yang ketiga. Sungguhnya salam kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Iya. Ini semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Dan terdapat penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sendi-sendi dan sudut-sudut serta bagian-bagian tauhid. Dan yang ketiga, terdapat syariat mengingkari hal yang mungkar dan mengajari orang yang jahil. Kalau ada yang berbuat kemungkaran, diingkari, diarahkan, paling sedikit dia mengingkari ya, jangan membiarkan. Iya. Apalagi kalau orang belajar, misalnya belajar, kalau ada hal yang kurang bagus dia lakukan, kemungkaran, maka diingatkan agar supaya dia mengambil manfaat. Baik. Dan sama dengan sebelumnya, dilarang ya melakukan perjalanan untuk ziarah ke kuburan Nabi, penjagaan terhadap tauhid. Dia boleh berselawat di mana saja, apa memberi salam di mana saja. Dan kuburan Nabi tidak boleh dijadikan sebagai id, selalu didatangi. Iya. Dan terdapat di dalam hadis ini isyarat bahwa maksud dari ziarah ke kuburan Nabi, maksudnya adalah apa? Memberi salam kepada Nabi. Nah, itu maksudnya. Ya, kalau maksudnya memberi salam, itu boleh dia lakukan di mana? Hah? Di mana saja dan kapan saja. Karena itu etikanya kalau mendatangi kuburan Nabi, ya, kita memberi salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan boleh dia sambung dengan memberi salam juga kepada siapa? Abu Bakar dan Umar. Mengikut. Itu kalau dia berada di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia tidak di situ, dia beri salam kepada Nabi dimanapun dia berada. Dia berselawat dan memberi salam kepada Nabi dimanapun dia berada. Iya. Baik. Jadi ini hadis yang ketiga yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala.